بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، رب زد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di masjid ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim. Ya, buah karya Al-Imam Muslim. Siapa Imam Muslim ini? Namanya adalah kunyahnya Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Jadi namanya adalah Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi. Al-Qushairi nisbat kepada Bani Qushair, satu kabilah di bangsa Arab yang terkenal. Dan telah berselisih para ulama apakah asal-usul Imam Muslim ini bangsa Arab atau dari bangsa Ajam, non-Arab. Sebagian mengatakan dia memang dari kabilah Qushair. Sebagian mengatakan tidak. Dia bukan dari kabilah tapi dari maula, dia adalah merupakan mantan budak maula Bani Qushair yang dimerdekakan oleh Bani Qushair. Ya, sebagian mengatakan dia usulnya adalah Arab dari Bani Qushair, sebagian mengatakan tidak. Qushair itu adalah nisbat kepada maula mereka yang membebaskan merdeka, yang membebaskan dan memerdekakan nenek moyangnya. Jadi Al-Qushairi nisbat kepada Qushair, ya, An-Nisaburi, karena beliau terlahir di Nisabur. Imamu Ahl Hadis, dia adalah ulama yang terkemuka dalam ilmu hadis. Begitu besar ya Imam Muslim rahimahullah tabaraka taala, ya, dan dia disebut dengan nama Huffadz Dunya, penghafal dunia. Ya, sebagaimana Imam Bukhari gurunya penghafal dunia, Ali Al-Madini penghafal dunia, dia pun disebut dengan penghafal dunia. Ya. Dan Al-Imam Muslim rahimahullah ini memiliki tentunya sebagaimana kebiasaan para penimba ilmu, memiliki guru-guru yang banyak. 200 lebih gurunya, sekitar 260 gurunya. Dari mereka lah Al-Imam Muslim menimba ilmu hadis. Ya. Yang paling terkenal gurunya adalah Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Bahkan Imam Muslim akan melekat dengan keterkenalan gurunya. Tiap kali disebutkan Bukhari akan muncul di belakangnya Muslim rahimahullah. Ya, bahkan sebagian daripada ulama-ulama Maghribah mengutamakan Muslim di atas Imam Bukhari rahimahullah. Tetapi kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan Bukhari lebih utama daripada Imam Muslim dalam segala bab. Ya, kecuali dalam masalah tertib kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, lebih utama adalah Sahih Bukhari menurut kebanyakan para ulama, lebih tinggi derajatnya. Ya. Adapun Muslim di bawahnya. Tapi dari sisi penyusunan bab per bab, ya, maka Imam Muslim tak ada dipersisihkan ulama mengatakan lebih utama dari Bukhari dalam penyusunan buku tersebut. Dan para ulama-ulama mengatakan, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini lebih gampang untuk dicerna, lebih mudah, ya, dibandingkan dengan Sahih Bukhari rahimahullah. Jadi guru-gurunya banyak. Di antara guru-gurunya ada namanya Qutaybah bin Sa'id Al-Qa'nabi, itu guru-gurunya Ahmad bin Hanbal, ya, Ismail bin Abi Wais, Yahya bin Yahya dan lain-lainnya. Tak kita sebutkan semua. Tentunya sebagai seorang yang ternama, dia juga memiliki murid-murid yang banyak. Muridnya yang paling terkenal di antaranya adalah Abu Isa Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ya, Yahya bin Sa'id, Muhammad bin Mukhallad, ya, dan lain-lainnya. Telah sepakat para ulama mengenai Muslim, dia adalah orang begitu agung, layak dijadikan sebagai pemimpin dalam hadis. Begitu tinggi ya peringkatnya di antara ulama-ulama hadis, begitu nampak kecerdasannya dalam ya mengumpulkan kitab-kitab ini, menyusunnya, merangkainya. Ya, maka beliau begitu dihormati di kalangan ulama. Dan beliau adalah orang yang begitu ya menguasai bukan hanya hadis tapi juga ilmu-ilmu lainnya. Dan apa mazhab para ulama-ulama seperti Imam Muslim, Imam Bukhari ini? Apakah dia bermadhab sebagaimana mazhab Syafi'i atau Hanafi dan semacamnya? Ya, sebagian ulama menisbatkan Imam Muslim ini kepada mazhab Syafi'i, ya, tetapi pendapat ini tidak sahih, tidak benar. Mazhab Imam Muslim adalah mazhab Ahlul Hadis, bahwa mereka ya tidak dinisbatkan kepada satu daripada imam yang empat, bukan Hanafi, bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hambali, tapi dia mazhabnya mazhab Ahlul Hadis. Ya, sebagaimana sebagian ulama-ulama hadis, sebagaimana Bukhari dan lain-lainnya, inilah mazhabnya dalam fiqih. Ya, dan Imam Muslim rahimahullah ini sebagai seorang penimba ilmu berjalan keliling dunia untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sejak kecil sudah mulai belajar. 12 tahun dia mulai pelajaran ilmu hadis yang dibawa pimpinan ayahnya. Ya, Al-Hajjaj. Ayahnya yang membimbingnya. Ya, dan kemudian setelah dia belajar di negerinya Nishapur, dia merasa tak puas dan dia berjalan keliling dunia untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah berangkat ke Khurasan. Di sana dia belajar dengan sebagian orang-orang ternama di Khurasan. Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawaih dan lain-lainnya. Dia pernah berangkat ke Rai. Di sana menjumpai sebagian orang-orang besar, belajar dengan mereka sebagaimana ya belajar dengan Muhammad bin Mihran, Abu Ghassan dan lain-lainnya. Tak puas di Rai, dia berangkat ke Rai, dia berangkat ke Iraq, Al-Iraq. Di sana berguru dengan Imam Hanbal rahimahullah, dan Abdullah bin Maslamah dan lain-lainnya. Ya, kemudian dia juga berangkat ke Hijaz. Jika disebutkan Hijaz, Hijaz itu adalah tempat-tempat yang meliputi Mekah, Madinah, Taif dan sekitarnya. Inilah Hijaz. Ya. Di sana berjumpa dengan Sa'id bin Mansur, di sana mengambil ilmu daripada Sa'id bin Mansur dan Abu Mus'ab dan lain-lainnya. Tak sampai di Hijaz, dia juga berangkat ke Mesir. Di Mesir dia belajar dengan Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan lain-lainnya. Ya. Jadi setiap ulama dahulu kala mereka berjalan menimba ilmu kemana-mana, mengambil ilmu dari berbagai macam ulama-ulama ternama. Ya. Imam Muslim rahimahullah juga memiliki banyak karangan-karangan. Yang paling monumental adalah Sahih Muslimnya yang dikumpulkannya bertahun-tahun. Sebagian menyebutkan dia mengumpulkan Sahih Muslim ini, dia pilih dari segala macam hadis-hadis sahih selama 23 tahun. Ya. Dan mengapa dia mengarang kitab ini? Kata para ulama, kitab ini karangnya karena dua hal. Pertama, karena permintaan sebagian murid-muridnya. Ingin mereka dituliskan hadis-hadis yang sudah terjamin kesahihannya. Ya, ini yang pertama. Adapun faktor yang kedua, kata mereka, Al-Imam Muslim rahimahullah menulis, mengumpulkan hadis-hadis ini karena banyaknya tersebar hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, yang ditulis, disusun sebagian daripada ulama-ulama di masa itu, dan dia ingin menjadikan kitabnya ini sebagai kitab yang hanya memuat hadis-hadis yang sahih. Dan apa yang dimaksudkannya tercapai, rahimahullah. Ya. Dan Imam Muslim rahimahullah ini wafat di Nisafur. Sepakat ulama tentang hari wafatnya dan tahun wafatnya. Ulama hanya berbeda kapan lahirnya. Ya. Dia wafat pada tahun 261 Hijriah. Ya. Berkata Imam Hakim Abu Abdullah rahimahullah, pengarang kitab Al-Mustadrak. Ya, aku mendengar Abu Abdullah bin Akhram Al-Hafidz rahimahullah berkata, tufiya Muslimun rahimahullah asyiyatal Ahad. Muslim itu meninggal pada hari Ahad Suri. Ya. Wadufina yaumul Itsnain, karena sudah suri baru dikuburkan di hari Senin. Ya, li khamsin baqina min Rajab. 5 hari bersisa daripada bulan Rajab, sekitar tanggal 25 Rajab. Sanata ihda wa sittina wa mi'atain. Meninggal pada tahun 261 Hijriah. Umurnya Ibnu Wahwa bin Khamsin wa khamsina sana. Menutup usia berumur 55 tahun rahimahullah. Nah, karena itulah semula mengatakan, paling banyak mengatakan dia itu dilahirkan pada tahun 204 Hijriah. Ada mengatakan 206, 201. Ya, karena tentunya orang-orang terdahulu tidak begitu, ya, begitu penting baginya mencatat kelahiran. Apalagi ketika lahir dia bukanlah sosok yang besar, tapi ketika dia meninggal dia menjadi orang besar, dikenal oleh manusia. Ya, dan kitab Sahih Muslim ini, ya, ikhwani fillah rahimakumullah, Imam Muslim rahimahullah sebelum memulai menuliskan hadis-hadis, beliau menyebutkan tentang muqaddimah, ya, muqaddimah Sahih Muslim, tapi tidak kita baca, kita lewati, karena muqaddimahnya lebih tepat untuk para penimba ilmu yang mempelajari secara intensif ilmu hadis. Ya, adapun kita awam, kita ingin menimba daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita lewatkan muqaddimahnya yang panjang. Ya, bagaimana dia menyusun buku ini, bagaimana dia mensyaratkan dalam perawi, itu kita tinggalkan. Ya. Kita langsung kepada isi kitab. Kita mulai daripada Kitabul Iman. Saya tadi ada share di grup yang ingin merujuk kitab Sahih Muslim ini, saya sudah share di grup Sabilun Najah 1. Ya. Kita mulai daripada Kitabul Iman. Di buku yang tadi saya share halamannya, ya, halaman 351. Silahkan mendownload, kemudian silahkan kita sama-sama bisa melihat dan membaca matannya dan penjelasan tentang Sahih Muslim ini, hal-hal yang dapat yang kiranya perlu penjelasan, butuh syarah, saya ambilkan daripada kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, Yahya bin Syaraf dikenal dengan Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Tapi yang kita baca adalah matan hadisnya. Wajadta Syekh Ibrahim, nabda nasta'inu billah, tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Qala Imamul Muslim fi sahihi rahimahullah rahmatan wasi'ah في كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. وجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاس القول في حقه. أسبق. berkata Imam Muslim rahimahullah, Kitabul Iman, Babu Bayanil Imani wal Islam, bab penjelasan tentang apa itu iman, apa itu Islam, wal ihsan, apa itu ihsan, wa wujubil iman bi itsbati qadarillah, wajibnya beriman dengan menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala, wa bayan ad-dalil 'ala at-tabarri mimman la yu'minu bil qadar, dan penjelasan tentang kewajiban berlepas diri dari orang yang tidak mengimani tentang takdir Allah, wa ighladil qawli fi haqqih, dan perkataan yang keras terhadap orang-orang yang mengingkari qadar ini. Inilah kitab pertama yang ditulis oleh Imam Bukhari, Kitabul Iman. Penjelasan tentang Islam, iman, ihsan. Agama kita ini ada tiga tingkatan, tiga jenjangnya. Tingkatan Islam, iman, dan ihsan. Jika dikumpulkan tiga hal ini, maka setiap satu daripada yang lainnya memiliki makna yang berbeda. Ya, Islam yang terendah. Islam adalah amalan-amalan zahir. Itu Islam. Ya, diwujudkan dalam ucapan syahadat. Salat, zakat, puasa, dan haji. Yang mana amalan ini dapat dilakukan oleh orang-orang munafik yang berpura-pura masuk Islam. Orang munafik bersyahadat, orang munafik salat, mereka juga zakat, mereka juga berpuasa, bahkan mereka juga berhaji. Dan itulah ini tingkatan terendah dari tingkatan agama Islam. Ya, yang identik dengan amalan-amalan zahir. Ucapan syahadat, gerakan salat, ya, perbuatan zakat, haji dan semacamnya. Adapun iman lebih khusus daripada Islam. Iman adalah amalan hati. Ya, yang tersimpan dalam hati. Iman ini memiliki pilar-pilar. Pilar iman itu ada 6. Pertama adalah beriman kepada Allah. Dia ada. Beriman dengan sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan yang berkaitan dengan bab ini. Yang kedua, beriman dengan adanya malaikat-malaikat. Bahwasanya Allah menciptakan makhluk-makhluk bernama malaikat yang banyak jumlahnya, hanya Allah yang mengetahui. Sebagian Allah sebutkan nama-namanya dan tugas-tugasnya. Yang ketiga, beriman dengan kitab-kitab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan manusia begitu saja tanpa pedoman, melainkan Allah mengirimkan kepada manusia, ya, kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya. Dan kitab-kitab itu memuat segala pedoman kehidupan bagi setiap manusia. Dan dia jumlahnya banyak, hanya Allah yang tahu. Sebagian kitab itu disebutkan karena keutamaannya. Yang disebutkan adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Quran. Sahifah Musa, Sahifah Ibrahim. Ini yang termuat dalam Quran. Kita imani semuanya adalah merupakan perkataan Allah. Ya, Allah turunkan kepada para Rasulnya untuk disampaikan kepada manusia. Jembatan antara Allah dan Rasul adalah malaikat. Ya, jembatan antara kita dan Allah adalah Rasul. Dan Rasulullah kita mengetahui bagaimana cara beragama. Karena itulah rukun iman yang keempat, beriman dengan para rasul-rasul. Mereka lah makhluk-makhluk berupa wujud manusia dari golongan laki-laki, pilihan Allah, yang ditugaskan untuk membawa dan mengemban amanah. Ya, menyampaikan kepada manusia tentang apa yang Allah inginkan. Ya, dan jumlah para rasul ini banyak. Termuat nama mereka 25 rasul dalam Al-Quran. Adapun jumlahnya lebih daripada itu. Ya, sebelum Rasul ada namanya Nabi. Jumlah Nabi lebih banyak daripada para Rasul. Nabi adalah pelanjut risalah setiap Rasul. Nabi tidak bawa risalah sendiri. Nabi hanyalah merupakan pelanjut risalah Rasul sebelumnya. Itu namanya Nabi. Ya. Yang kelima, beriman dengan adanya hari kiamat, hari akhirat. Ya, kita imani apapun yang terjadi, manakala orang akan menjelang kematian, sampai dia mati, alam barzakh. Di mana dalam alam barzakh, siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan di kubur, hari berbangkit, ya, tanda-tanda datangnya kiamat, tanda kecil, tanda besar, terjadinya kiamat, ya, bagaimana huru-hara hari kiamat yang Allah sebutkan dalam Quran, disebutkan nabinya dalam sunnah tentang manusia yang terbagi menjadi dua bagian, ashabun nar, ashabul jannah, ada golongan ahli surga, golongan ahli neraka, dan semua azab yang akan mereka dapatkan di neraka, nikmat dalam surga, berbagai macam hal, adanya mizan, timbangan, adanya sirat, jembatan dipancangkan di neraka jahanam, ya, seluruhnya kita imani. Yang terakhir adalah rukun iman, yang terakhir beriman dengan ketentuan takdir Allah, bahwasanya semua yang terjadi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diketahui Allah, telah Allah catatkan, telah Allah kehendaki, dan akhirnya terjadi. Ya, apapun yang ada ini sudah Allah takdirkan. Inilah dia pilar-pilar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan hati. Dan ini yang membedakan antara munafik dan mukmin. Oleh karena itulah, bukan setiap orang muslim itu yang mengaku berislam telah beriman. Karena itulah Allah menolak pernyataan orang-orang Arab yang mereka mengatakan kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab, kami telah beriman. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami sudah Islam. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam relung-relung hati kalian. Jadi jika ditanyakan apa beda antara Islam dan iman, jawabannya Islam identik dengan amalan zahir yang semua orang bisa melakukannya, tapi iman hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik, dia juga bersyahadat, dia juga salat, dia juga ikut, ya, dengan komunitas kaum muslimin, dia juga sholat Jumat, dia memuji-muji Nabi dan seterusnya, tapi tidak beriman. Dan jenjang tertinggi adalah namanya jenjang ihsan. Ihsan adalah yang terbaik dari segala macam tingkatan-tingkatan di bawahnya Islam dan iman. Ihsan adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan sempurna oleh seorang mukmin. Salat yang paling sempurna itu ihsan. Puasa paling sempurna itu ihsan. Haji paling sempurna itu ihsan. Sehingga ihsan itu disimpulkan Nabi, seorang beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Sehingga terpenuhilah, ya, ke ibadah yang paling sempurna. Jika dia tak mampu melihat Allah, maka dia merasakan seolah-olah dia benar-benar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang mukmin itu sama tingkatnya, ada yang tertinggi. Tingkatan tertingginya adalah tingkatan ihsan. Ya, jadi inilah bab yang ditulis Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahullah, tentang Islam, iman, ihsan. Ya, wajibnya beriman dengan qadar. Semua telah final, telah Allah tentukan. Penjelasan tentang wajibnya kita berlepas daripada orang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fadhil Ustaz. Qala Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah, bi'auni Allah nabtadi'u wa iyyahu nastakhfi wa ma tawfiquna illa billahi jalla jalaluh. Berkata Imam Muslim rahimahullah, qala Abu Husain, berkata Abu Husain, kunyahnya Imam Muslim, Muslim Ibn Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah, bi'aunillahi nabtadi, dengan pertolongan Allah lah kita memulai untuk menuliskan hadis-hadis ini. Wa iyyahu nastakfi, dan hanya kepadanya kita mencukupkan diri. Wa ma taufiquna illa billahi jalla jalaluh, tidaklah kita mendapatkan bantuan taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha mulia. Naam. Haddathani Abu Khaythamah Zuhair bin Harb, haddathana Waqi'. Setiap ada haddathana atau hadatsani antum sebutkan qala. Qala haddatsani Abu Khaisamah Zuhair bin al-Harb qala haddatsana Waqi' an Kahmasin an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar tahwil qala qul ha ha qala wa haddatsana Ubaidullah bin Muadz al-Anbari wa hadza hadithuhu haddatsana abi qala haddatsana abi qala haddatsana Kahmas an ibn Buraidah an Yahya bin Ya'mar qala kana awwala man qala fil qadari bil Basrati ma'badul al-Juhani asbuka. Inilah namanya sanad. Ya, dalam Mukhtasar Sahih Bukhari kita tak baca sanad. Ya. Tapi ini kitab asli Imam Muslim, inilah namanya sanad. Imam Muslim menyandarkan rantai sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsani atau haddatsana Abu Khaisamah. Aku telah diriwayatkan oleh Abu Khaisamah namanya Zuhair bin Harbin. Berkata Zuhair bin Harbin, aku telah diberitakan oleh Waqi' itu Ibn Jarrah dari Kahmas dari Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar. Ya, berkata Imam Muslim, ha tahwil, maksudnya ini satu jalur. Jalur kedua, ya, dia memiliki beberapa jalur dalam hadis ini. Jalur kedua, wa haddatsana Ubaidullah. Ya, kata Imam Muslim, hadis ini sampai juga kepada kami dari jalur Ubaidullah bin Mu'ad al-Anbari yang meriwayatkan kepada kami. Dan ini riwayat yang kutuliskan adalah riwayat daripada Ubaidullah bin Mu'ad al-Anbari. Ini redaksi dia. Berkata Ubaidullah bin Mu'ad al-Anbari, haddathana abi, ayahku telah memberitakan kepadaku, ya, yaitu Mu'ad al-Anbari, qala haddathana Kahmas an ibni Buraidah an Yahya bin Ya'mar. Ya, dari Buraidah, dari ibnu Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar qala. Ya, di atas dari Yahya bin Ya'mar. Ya, berarti sampai kepada Yahya bin Ya'mar melalui dua jalur. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari dua jalur, yang sampai nanti di Yahya bin Ya'mar dengan sanad yang berbeda. Ketemunya di Yahya bin Ya'mar. Qala, berkata Yahya bin Ya'mar, na'am, kana awwala man qala fil qadari bil Basrati ma'badun al-Juhani. Orang pertama kali yang berbicara tentang qadar, maksudnya pertama kali mengutak-atik qadar. Ya. Orang yang pertama kali heboh mengutak-atik keimanan tentang qadar, yang tak mengimani qadar adalah ma'bad al-Juhani yang ada di negeri Basrah. Al-Juhani nisbat kepada suku Juhainah. Dari suku Juhainah, al-Juhani. Inilah orang pertama kali yang mengingkari tentang ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia berasal dari Basrah. Kalau kita menilik kepada hadis-hadis riwayat-riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah timur dari kota Madinah, itu arahnya adalah arah Basrah, Irak, Kufah. Kata Nabi, asyarru min hahuna, keburukan itu muncul dalam Islam dari arah sini. Min haitu yatla'u qarnasyaitan, dari sinilah terbit dua tanduk syaitan. Nabi arahkan ke arah timur dari kota Madinah, yaitu daerah Irak, Kufah, Basrah. Dari sanalah muncul berbagai macam ragam penyimpangan dalam Islam. Khawarij muncul dari sana, Syiah muncul dari sana. Ya, berbagai macam ahlul kalam, Jahmiyah muncul dari sana, Mu'tazilah muncul dari Basrah. Ya, kelompok-kelompok yang banyak menyimpang dalam Islam ini rata-rata kemunculannya dari arah timur, dari negeri sana. Di antaranya adalah ini pertama kali penyimpangan yang masih ada di masa sahabat, Ma'bad al-Juhani yang berasal dari negeri Basrah. Sebelum dia tak pernah orang bicarakan tentang masalah iman. Mereka terima. Mulai daripada dialah muncul fitnah ini. Naam. Antalaktu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamiraini. Berkata Yahya bin Ya'mar, maka aku pun berangkat bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Al-Himyar nisbat daripada al-Himyari nisbat kepada Himyar. Himyar adalah kabilah besar yang berasal dari Yaman, namanya kabilah Himyar. Ya. Hajjaini, kata Yahya bin Ya'mar, aku bersama Muhammad bin Abdurrahman al-Himyari, kami pergi haji bersama-sama. Au mu'tamirain, atau berumrah. Faqulna, maka kami pun berkata, na'am. Faqulna, lau laqina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadari. Berkata Yahya bin Ya'mar dengan sahabatnya, ya Humaid bin Abdurrahman, alangkah indahnya sekiranya kita mengambil kesempatan ini, kita pergi haji, di sini banyak para sahabat turun dan datang. Alangkah baiknya kalau kita menjumpai dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu kebenaran Islam itu setelah Nabi wafat itu ada pada para sahabat, karena mereka lah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah mereka mengatakan, mumpung para sahabat ada, kita cari mereka sekarang. Kita bertanya kepada mereka tentang apa yang terjadi fitnah di negeri kita. Ada orang-orang yang mengutak-atik takdir, tak ada beriman kepada qadar. Ya. Dan inilah keutamaan para sahabat. Karena itulah Nabi mengatakan, ashabi amanatun li ummati. Sahabat-sahabatku adalah merupakan perisai penjaga amanah yang akan menjaga umatku dari penyimpangan. Fa idza dhahaba ashabi ata'ala ummati ma yu'adun. Kalau sahabat-sahabatku punah, datanglah kepada manusia apa yang dijanjikan. Itu apa? Penyimpangan. Naam. Tawfiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab dakhil al-masjid. Tawfiqa lana, maka bertepatan Allah beri kami taufik yang ada kami jumpai Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, yang mana kami menjumpainya manakala kami masuk ke masjid. Maksudnya adalah, ya, Allahu a'lam, Masjidil Haram ketika sedang haji. Naam. Faqtanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akharu an shimali. Fazanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Faqultu Aba Abdurrahman, innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna ilm wa zakara min sya'nihim. Faqtanaftuhu ana wa sahibih, maka aku dan sahabatku mengiringi dia. Ya, satu kami berada di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Seketika mereka mendekat kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, aku mengira sahabatku Ubaidillah bin Humaid akan mengungkilkan kepadaku untuk bertanya. Maka aku pun berkata, Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abdullah bin Umar adalah Abu Abdurrahman. Innahu qad dhahara qibalana nasun, sungguh telah muncul dari arah kami orang-orang. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Qur'an. Wa yataqaffaruna al-ilma, dan mereka mengutaati ilmu yang telah baku, ilmu yang telah, ya, tersebar di tengah manusia. Ya, ma'nahu yatlubunahu wa yatatabba'unahu wa qila ma'nahu yajma'unahu. Mereka sibuk mengambil dari sana sini ilmu, mereka bahas, mereka otak-atik, ya, seolah-olah mereka itu adalah, ya, para penimba ilmu yang giat menimba ilmu. Mereka juga baca Quran. Karena inilah membuat orang-orang itu tertipu. Bahkan orang yang kedua ini pun mereka ragu tentang si Ma'bad Al-Juhani ini. karena bagus bacaannya, Qurannya bagus, mereka juga mengumpulkan sebagai ilmu, membahas ilmu, mengutaati ilmu. Inilah talbis iblis, inilah tipu daya syaitan. Kesesatan itu tidak akan diterima manusia kecuali kesesatan tersebut telah dihiasi dengan berbagai macam bentuk kebatilan dan telah ditempatkan di beberapa kebatilan tersebut berbagai macam kebenaran-kebenaran yang bercampur dengan kebatilan. Jadi kebatilan itu dihiasi dengan dalil. Ya, ada dalilnya. Sehingga orang tertipu. Sehingga mereka pun ragu. Kami dengar mereka membaca Quran, kami dengar mereka menimba ilmu. Wa dzakara min sya'nihim. Maka mulailah Yahya bin Ya'mar menyebutkan bagaimana mereka, orang-orang yang dimaksudkan ini. Naam. Wa annahum yaz'umuna an alla qadara wa annal amru wa annal amra unufun qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni wa dzakara min sya'nihim. Yahya bin Ya'mar menyebutkan bagaimana topik pembicaraan mereka yang membuat heboh. Wa annahum yaz'umun, mereka mengklaim an la qadar, tidak ada yang namanya takdir, mengingkari qadar. Wa annal amra unuf, segala perkara itu tidak diketahui Allah kecuali jika telah terjadi. Inilah makna unuf. Kata mereka, orang-orang itu kafir, Allah tak tahu sampai dia kafir terlebih dahulu, bahkan tak Allah kehendaki, tak Allah inginkan. Ya, mereka kafir itu hasil perbuatan mereka, tak ada sangkut pautnya dengan Allah. Bukan ditentukan Allah, bukan ditakdirkan, bahkan Allah tak tahu, bahkan Allah tak kuasa menyesatkan hamba. Inilah perkataan mereka tentang qadar. Naam, qala, maka berkata Abdullah ibn Umar, fa idza laqita ulaik, nanti kalau kau jumpa orang-orang semacam ini, fa akhbirhum, beritahukan mereka, anni bari'un minhum, aku ini Ibnu Umar lepas diri daripada apa yang mereka yakini. Wa annahum bura'u minni, mereka pun lepas diri daripadaku. Dalam Islam ada konsep al-wala wal bara, loyal terhadap orang-orang beriman, mencintai mereka, ya, mendukung mereka, membantu mereka, benci terhadap orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik, ya, berlepas diri daripada apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka buat, tak ada hubungan dengan kita. Kata Ibnu Umar, sampaikan ke mereka, aku tak ada hubungan dengan mereka, mereka tak ada hubungan dengan kami, berlepas diri daripada mereka. Padahal dalam Islam semua orang-orang mukmin itu terikat dengan ikatan iman. Ya, ketika dia mengatakan berlepas diri, menunjukkan orang ini sudah menyimpang. Wa annahum bura'u minni, mereka lepas diri daripada saya. Naam. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم. والذي يحلف به عبد الله, demi dia Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya, لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا, kalau mereka punya satu gunung Uhud dalam bentuk emas, فأنفقه, emas satu gunung Uhud itu mereka infakkan, maka billah minhu, Allah tidak menerima mereka, tak menerima sedekah mereka, infak mereka, hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman dengan takdir. Artinya mereka kafir kalau tak beriman dengan takdir, sehingga amal mereka batal. Sebanyak gunung Uhud pun mereka bersedekah tak diterima Allah, karena mereka kafir dengan qadar. Mereka kafir dengan ilmu Allah, mereka tak meyakini Allah mengetahui segala sesuatu, telah mencatatnya, telah mengkehendakinya, telah menetapkannya. Mereka ingkari qadar. Ya, oleh karena itu katakan kepada mereka, Ibnu Umar, lepas daripada mereka. Ketahuilah, kalau mereka punya satu gunung Uhud emas, mereka infakkan jalan Allah, tidak diterima Allah sampai mereka beriman dengan ketentuan takdir Allah. Semua sudah ditentukan. Orang mukmin menjadi beriman, orang kafir menjadi kafir, itu sudah diketahui Allah, dicatatkan Allah, dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak diketahui Allah. Ikhwati fillah rahimakumullah, pembahasan kita masih panjang, sudah jam 6. Insyaallah taala besok kita lanjutkan kalau masih ada umur kita. Subhanakallah bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.